meskipun engkaulah wanita yang paling mulia, ibu engkaulah penerang gelap cahaya. Karena dirimu aku ke dunia, tanpa kasihmu ku tak berdaya. Ibu, izinkan aku memeluk hatimu, menangis mencium sujud di telapak kakimu. Agar ku tahu perjuanganmu takkan terbalas jasa-jasamu. Ampuni dosaku, luka hatimu gelapnya, suramnya langkahku tanpa doamu. Karena ridomu di bawah ridom Allah, karena ridomu di bawah ridom Allah, karena bawah ridho Ibu, izinkan aku memeluk hatimu, menangis mencium sujud di telapak kakimu. Agar ku tahu perjuanganmu jasa-jasamu. Oh ibu, maafkan semua kesalahanku yang pernah merajuk melawan pada dirimu. Oh ibu, ampuni dosaku, luka hatimu gelapnya, suramnya langkahku tanpa doamu. Karena ridomu di bawah ridom Allah, karena ridomu di bawah ridom Allah, karena di bawah ridho Allah.